Welcome to my Get back. Rappers in the RA. It's annoying. Bullshit. Let's go. Tak berniat fitnah ataupun hina, tapi memang kenyataan.

lang to. Lanjut.